Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada bab mazid sulasi di harfaini, fi'il yang tersusun dari tiga huruf yang asli dengan tambahan dua huruf. Ada lima wazan, yaitu in fa'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala, dan if'alla, yang masing-masingnya mempunyai makna-makna tersendiri. Untuk yang dua wazan, in'fa'ala dan if'ala, kemarin sudah dibahas, disebutkan makna-maknanya. Sekarang yang berikutnya, wazan yang ketiga, tafa'ala, yang makna-makna yang ada pada wazan ini, ya, tafa'ala, dengan menambahkan sa sebelum fa fi'il dan menambahkan alif antara fa dan ain kalimah ini. Dijelaskan di sini wa ashharu ma'anihi, yang paling dikenal di antara makna-maknanya adalah awalan yang pertama, al-musyarakatu baina ithnaini fa aktsara. Jadi musyarakah, kebersamaan, melakukan perbuatan bersama-sama, satu sama lain saling melakukan. Ini makna musyarakah. Al-musyarakah baina ithnaini, antara dua orang, fa aktsara ataupun lebih. Jadi musyarakah, melakukan perbuatan bersama-sama, satu sama lain saling melakukan terhadap yang lainnya, dilakukan antara dua orang atau lebih. Mislu, contoh, taqatala Zaidun wa Amrun. Taqatala Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling membunuh atau saling berperang. Jadi Zaidun melakukan peperangan pada Amr, demikian pula Amr melakukan peperangan pada Zaidun. Ini makna musyarakah. Zaid dan Amr saling berperang. Dan di sini Zaidun dan Amrun kedua-duanya marfu', Zaidun sebagai fa'il, kemudian Amrun ini ma'tuf pada Zaidun. Jadi maknanya juga sama sebagai fa'il, diatapkan dengan wawu. Contoh yang berikutnya, sajadala Zaidun wa Amrun wa Aliyun. Zaid, Amr, dan Ali saling berdebat, saling menggugat. Sajadala, ini mendebat atau menggugat atau yang semisalnya. Ini dilakukan tiga orang. Kalau contoh sebelumnya dua orang, Zaidun wa Amrun, pada contoh yang kedua ini lebih dari dua, ada tiga, Zaidun, Amrun, dan Aliyun. Jadi satu sama lain saling melakukan perbuatan mujadalah, ya, berdebat. Ya. Jadi ini makna musyarakah, tajadalah. Ya, musyarakah bainatnaini fa'aktsara. Zaidun wa Amrun wa Aliyun, semuanya marfu', ya. Untuk Amrun dan Aliyun diatapkan dengan wawu tadi, mengikuti Zaidun, ya, sebagai fa'ilnya. Jadi satu kepada yang lainnya, ini melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang lain terhadap yang satunya tadi. Makna yang pertama dari makna yang pertama dari wazan tafa'ala ini. Kemudian makna yang kedua, at-tazaharu. Ya, tazahar. akan at-tadahur, tadahur. Tadahur, bukan tadahar, akan at-tadahur, tadahur. Apa yang dimaksud dengan tadahur? Wa ma'nahu, maknanya adalah al-iddi'a'u. Al-iddi'a'u bil-ittisafi bil-fi'li. Ya, mengaku-ngaku. Ya, atau menampakkan bil-ittisafi bil-fi'li dengan sifat pada fi'il. Mengaku-ngaku, menunjukkan, menampakkan sifat yang ada pada fi'il ma'a intifa'ihi anhu, dengan tidak ada sifat fi'il itu pada dirinya. Jadi menampakkan, menunjukkan atau mengaku suatu sifat yang ada pada fi'il padahal sifat itu tidak ada pada dirinya. Jadi maknanya apa? Berpura-pura. Jadi tadzahur itu maknanya berpura-pura, menampakkan sesuatu yang tidak ada, yang sebenarnya tidak ada. Contoh, mislu kana wama. Ini maknanya pura-pura tidur. Dari fi'il nama, tidur ya. Dan dibuat mengikuti wazan tafa'ala menjadi sana wama, maknanya berpura-pura tidur. Jadi melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu yang disifati oleh fi'il tadi, padahal perbuatan atau fi'il tersebut atau sifat pada fi'il tersebut tidak ada pada dirinya. Jadi melakukan perbuatan tidur padahal dia tidak tidur. Ini tana wama, pura-pura tidur. Jadi ta dan alif itu tambahan pada tana wama. Adapun aslinya nama, ini pada nama alif, alif ini nanti kembali ke aslinya wawu pada tana wama. Wawunya ini perubahan dari alif pada nama, yang tambahan yang alifnya ini. Bagaimana pada wazan ya, jadi sesuaikan wazannya. Tafa'ala itu menyesuaikan dengan wazannya. Contoh yang berikutnya, takasala, pura-pura malas. Dari kasala, malas, menjadi takasala, pura-pura malas. Jadi menampakkan sifat malas padahal sebenarnya tidak ada sifat malas pada dirinya. Ini pura-pura malas. Tajahala, tajahala, dari jahala atau jahula, jahila, dari jahila apa, menjadi tajahala, jahila bodoh, tidak tahu, kemudian dibentuk menjadi tajahala bermakna pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Sebenarnya tahu, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Ini tajahala. Ta'ama, dari ama, tidak bisa melihat atau buta, menjadi ta'ama, maknanya pura-pura tidak melihat, pura-pura buta. Ini makna yang kedua dari wazan tafa'ala, yakni makna tadzahur, menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada dirinya atau tidak dilakukan. Jadi makna berpura-pura. Yang berikutnya, talisan, makna yang ketiga, ad-dalalatu 'ala tadarruji, ya, menunjukkan tadarruj. Tadarruj itu berangsur-angsur, bertahap, satu demi satu. Ini makna tadarruj. Ai, yakni hudutsul fi'li, ya, hudutsul fi'li syai'an fa syai'an, terjadinya fi'il itu satu demi satu, sedikit demi sedikit, ya, berangsur-angsur. Ini makna yang ketiga yang ditunjukkan oleh wazan tafa'ala ini. Mithlu, contoh, tazayadal mataru, ya, tazayada, dari zada menjadi tazayada. Jadi alif pada zada itu kembali ke huruf aslinya, yaitu huruf ya, sehingga menjadi tazayada. Zada bertambah, tazayada bertambah sedikit demi sedikit. Jadi tazayada al-mabaru, hujan itu bertambah sedikit demi sedikit. Berangsur-angsur hujannya bertambah. Contoh yang kedua, tawarodat al-akhbaru. Al-akhbaru ini jamak ghairu aqil, maka dihukumi mufrad mu'annath, sehingga fi'ilnya bersambung dengan tak ta'nif yang sukun. Jadi tak ta'nif yang sukun ini karena fa'alnya mu'annath. Adapun fi'ilnya sendiri aslinya pada tawaroda tanpa ta'nya. Tawaroda dari waroda, warida, yaridu, ya, ini menjadi tawaroda, maknanya datang sedikit demi sedikit, berangsur-angsur atau bertahap. Jadi makna kalimat ini, berita-berita itu, kabar-kabar itu datang sedikit demi sedikit, datang bertahap atau berangsur-angsur. Ini makna yang ketiga. Jadi ad-dalalatu ala tadarruji, menunjukkan tadarruj. Rabi'an yang keempat, al-mutawa'atu, mutawa'ah. Mutawa'ah dulu sudah disebutkan maknanya. Kemudian di sini pada wazan tafa'ala mutawa'ah, wa huwa yutawi'u wazna fa'ala. Jadi tafa'ala ini mutawa'ah dari wazan fa'ala. Mutawa'ah dari wazan fa'ala. Mislu, contoh, ba'atuhu fataba'ada. Ini ba'atuhu, dhamir ta sebagai fa'il, dhamir ha sebagai maf'ul bih. Berarti fi'ilnya ba'ada. Jadi fi'ilnya ba'ada. Maknanya menjauhkan. Menjauhkan. Ba'atuhu, aku menjauhkan dia. Kita sebagai fa'il, ha sebagai maf'ul bih. Ba'atuhu, aku menjauhkan dia. Ini wazannya yang fa'ala, ya. Tadi disebutkan wazan fa'ala, ba'ada. Kemudian sesudah ini diikuti kalimat atau diikuti fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala tadi, fa taba'ada. Fa taba'ada. Jadi taba'ada ini mutawa'ah dari ba'ada. Jadi maknanya sehingga dia menjadi jauh. Jadi akibat dari fi'il fa'ala tadi, ba'ada menjauhkan, aku menjauhkan dia. Fa taba'ada, maka dia menjadi jauh. Jadi taba'ada, dia menjadi jauh. Di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, takdirnya huwa kembali ke dhamir ha pada kalimat sebelumnya tadi. Ini makna mutawa'ah. Jadi tafa'ala mutawa'ah dari fa'ala. Contoh yang berikutnya, walaituhu fatawala. Walaituhu ini dari fi'il wala fa'ala wala. Kemudian ta' sebagai fa'il, ha' sebagai maf'ul bih. Makna kalimat ini, walaituhu, aku mengurutkannya, aku mengurutkan dia. Kemudian diikuti fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala, dari wala menjadi tawala. Menjadi tawala. Walaituhu fa tawala. Aku mengurutkan dia sehingga dia menjadi berturut-turut. Atau aku mengikutkan dia sehingga dia jadi mengikuti. Wala mengurutkan atau mengikuti ya, semakna dengan tabi'a. Ini ya, ini makna mutawa'ah. Tafa'ala ini mutawa'ah dari fa'ala. Ini ada empat makna yang ada, yang ditunjukkan dalam wazan safa'ala ini. Makna musyarakah yang pertama, kemudian yang kedua makna tazahur, yang ketiga makna tadarruj, kemudian yang keempat adalah mutawa'ah. Ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Wazan yang berikutnya dari mazid tulati bi harfaini, yakni wazan yang keempat, tafa'ala. Wazan yang keempat yakni tafa'ala, dengan menambahkan ta sebelum fa kalimah dan mengulang ain kalimahnya menjadi tafa'ala. Wa asyharu ma'anihi, yang paling terkenal di antara makna-maknanya adalah awalan yang pertama, al-mutawa'atu, mutawa'ah. Makna dari tafa'ala yakni mutawa'ah. Wa huwa yutawi'u fa'ala, dan dia mutawa'ah dari fa'ala. Mutawa'ah dari fa'ala. Jadi perhatikan di sini, kalau yang tadi tafa'ala itu mutawa'ah dari fa'ala. Jadi hanya menambahkan ta dari asalnya, dari mutawa'ahnya. Fa'ala menjadi tafa'ala. Maka tafa'ala ini mutawa'ah pada fa'ala. Adapun pada wazan fa'ala dengan mengulang ain kalimah, nanti mutawa'ahnya menjadi tafa'ala, dengan menambahkan ta di awal. Ini. Jadi secara lafaz juga ada kesesuaian antara mutawa'ah dengan asalnya tadi. Ini ya. Jadi tafa'ala mutawa'ah dari fa'ala. Mithlu, contoh, adabtuhu fata'adjaba. Adabtuhu, aku mendidik adab pada dia. Fi'ilnya adaba. Adaba. Ta sebagai fa'il dan ha sebagai maf'ul bih. Adabtuhu, aku mendidik adab pada dia. Kemudian diikuti fi'il fa ta'adaba. Ta'adaba ini mengikuti wazan tafa'ala. Dan dia makna mutawa'ah tadi. Maknanya sehingga menjadi apa? Sehingga dia menjadi terdidik. Ta'adaba ini maknanya menjadi terdidik. Beradab, menjadi beradab atau menjadi terdidik. Ini adabtuhu fa ta'adaba. Aku mengajarkan adab, mendidiknya sehingga dia menjadi terdidik, sehingga dia menjadi beradab. Ini mutawa'ah ya. Contoh yang berikutnya, allamtuhu fa ta'allama. Allamtuhu dari fi'il allama, dengan mengulang ain kalimahnya, allama, mengajarkan, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu atau mengajarkan. Aku mengajarkan dia ilmu, aku mengajarinya. Fa ta'allama, sehingga dia jadi mempelajari ilmu. Ta'allama, mempelajari ilmu atau mendapatkan ilmu. Ini al jawabannya hanya satu. Sampingnya? Oh, ya. Ya. Sampingnya? Ya. Ya. Adabtuhu fata'addaba. Ya, kemudian contoh yang kedua di sampingnya, allamtuhu fata'allama. Ya. Ini jadi ta'allama ini muta'ah dari allama. Ta'addaba muta'ah dari addaba. Makna yang pertama. Yang berikutnya, sanian makna yang kedua dari wazan tafa'ala, yakni at-takallufu, takalluf. Makna yang kedua adalah takalluf. Wa huwa ad-dalalatu 'ala ar-rahbati fi husulil fi'li lahu wa ijtihadihi fi sabili dzalika. Ini makna dari takalluf, yakni menunjukkan pada rohbah, keinginan, semangat, kemauan yang keras, atau kecintaan, fi husulil fi'li lahu, pada terjadinya fi'il pada dirinya, wajtihadihi fi sabili dzalika, dan kesungguhannya dalam menempuh jalan itu. Makna takalluf ini menunjukkan keinginan yang kuat, semangat untuk mewujudkan, menghasilkan atau mengamalkan fi'il tersebut pada dirinya dengan atau dengan kesungguhan dia dalam menempuh jalan itu. Ini makna takalluf. Wala yakunu dzalika illa fi sifatil hamidati. Dan hal itu tidaklah ada kecuali pada sifat-sifat yang mulia, yang terpuji. Jadi takalluf ini adanya hanya pada sifat-sifat yang terpuji. Jadi berusaha untuk mewujudkan sifat atau fi'il tersebut pada dirinya dengan berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh untuk meraih itu. Ini mitlu, contoh. Tasabbara. Ya. Tasabbara dari sabara. Kalau sabara itu sabar. Tetapi kalau dibentuk mengikuti wazan tafa'ala menjadi tasabbara, ini makna takalluf, yakni berusaha dengan sabar, berusaha sungguh-sungguh untuk menahan dengan sabar. Ya. Jadi lebih apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi dalam bersabar. Tidak sekedar sabar, tapi lebih lebih takalluf, lebih berat lagi daripada asalnya tadi. Jadi berusaha dengan sungguh-sungguh untuk sabar. Tashajja'a dari syaju'a. Syaju'a itu berani. Tashajja'a berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berani. Tajallada. Ini sama ya. Tajallada ini hampir sama dengan tasabbara. Jadi tajallada dari jalada bersabar menahan. Tajallada berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menahan dengan sabar. Takarrama. Karuma dari asalnya karuma, mulia. Takarrama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi mulia. Ini makna takalluf. Jadi mengusahakan atau mewujudkan keinginan semangat yang sangat kuat untuk mewujudkan fi'il tersebut dengan berusaha yang sungguh-sungguh. Ya. Ini. Dan ini adanya hanya pada sifat-sifat yang terpuji. Ya. Dan dijelaskan sesudahnya, ai annahu la yakunu min sifatin makruhatin. Ya. Makna takalluf ini tidak ada pada sifat-sifat yang dibenci, sifat-sifat yang tercela. Kal jahli seperti kebodohan, ketidaktahuan, awil qabahi atau keburukan, kececian, awil bukhli ataupun kebakhilan, kesikiran. Jadi makna takalluf ini adanya pada sifat-sifat yang hamidah yang terpuji. Kemudian yang berikutnya, salisan, makna yang ketiga. Al-istikhadu, yaitu makna ittikhad. Maksudnya apa? Ittikhadh. Kemarin sudah dijelaskan pada wazan yang sebelumnya, ittikhadh. Jadi mengambil atau menjadikan sesuatu. Contoh. Tasannama. Tasannama fulanun al-majda. Tasannama. Tafa'ala. Di sini maknanya apa? Ittakhadhu sanaman. Dia, si fulan tadi, menjadikan al-majda, keluhuran, kemuliaan itu, sanaman, sebagai sesuatu yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Kalau makna yang lain atau salah satu makna dari sanaman itu punuk unta itu ya. Punuk unta kan letaknya di paling atas, sesuatu yang tinggi. Punuk itu kan yang paling tinggi. Ya. Jadi tadi kedudukan yang tinggi disamakan dari sisi sesuatu yang letaknya tertinggi, paling tinggi. Ini. Jadi tasan nama fulanun al-majidah. Jadi fulan menjadikan al-majidah itu sebagai suatu kedudukan yang tinggi. Sanan. Ini. Jadi ini makna ittikhab. Dari sanama menjadi tasan nama. Makna ittikhab. Menjadikan sanam sebagai al-majidah. Contoh yang lain. Wa tawassada zira'ahu. Tawassada zira'ahu. Dia menjadikan bantal atau sandaran zira'nya, hastanya. Dia menjadikan hastanya itu sebagai bantal. Yakni dijelaskan di sini ittakhadahu wisadatan. Dia menjadikan zira', ini satu menjadikan lengannya ini, hastanya ini sebagai wisadah, sebagai bantal. Jadi ya, seperti itu ya, menjadikan tangannya sebagai bantal atau tidur itu ya. Ini makna dari tawassada. Dari wasada menjadi tawassada, maknanya ittakhadahu wisadatan, menjadikannya dalam hal ini zira'nya tadi sebagai bantal. Tawassada zira'ahu. Ini makna ittikhadh, menjadikan sesuatu. Kemudian yang berikutnya, rabian yang keempat. Makna yang keempat, at-tajannubu. Tajannub. Apa makna tajannub? Wa huwa dalalatun ala tarki makna fi'li. Menunjukkan pada tarki makna fi'li, meninggalkan makna fi'al, meninggalkan makna dari fi'ilnya, fi'il asalnya. Walittida'i walibti'adi, afwan, walibti'adi min anhu, dan menjauhi darinya, menjauhi dari makna fi'il tersebut. Ini makna tajannub, menjauhi atau meninggalkan makna fi'ilnya. Bagaimana maksudnya? Mislu, contoh. Tahajjada. Tahajjada. Ini dari hajada. Atau masdarnya itu hujud. Al-hujud. Disebutkan di situ. Tahajjada maknanya taroka al-hujuda. Jadi al-hujud itu masdar dari hajada. Makna dari al-hujud adalah tidur malam. Hajada, kemudian bentuk masdarnya adalah al-hujud tadi yang disebutkan dalam contoh itu. Jadi makna dari al-hujud adalah tidur malam. Kemudian tarakal hujuda. Maknanya apa? Meninggalkan tidur malam. Taroka itu meninggalkan. Meninggalkan tidur malam atau menjauhi tidur malam. Ini makna dari tahajjada. Jadi tahajjada maknanya adalah meninggalkan, menjauhi dari tidur malam. Nah, dari tahajjada ini bentuk fi'il, kemudian nanti masdarnya menjadi tahajjud. Tahajjud, salat tahajjud. Artinya itu meninggalkan tidur malamnya. Contoh yang lain, taat sama. Taat sama maknanya taroka alisma. Alisma itu dosa. Taroka alisma, meninggalkan dosa. Ini makna dari taat sama. Jadi apa? Meninggalkan dosa. Jadi bukan malah melakukan, tetapi di sini makna tajannub, meninggalkan, menjauhi sesuatu. Yaitu makna dari fi'il asalnya tadi. Taharraja. Ini semakna dengan taat sama, yakni tarakal haraja, meninggalkan dosa. Al-haraj itu semakna dengan alifma, dosa, kesalahan. Jadi taharraja, tarakal haraja, meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan. Ini makna yang keempat dari tafa'ala. Jadi makna tajannub, meninggalkan makna dari fi'ilnya dan menjauhinya. Ini ada empat makna yang disebutkan di sini pada pada wazan tafa'ala. Yang pertama makna mutawa'ah, yang kedua makna takalluf, yang ketiga makna ijtihad, kemudian yang keempat adalah makna tajannub. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Nah, mutawa'ah itu harus dijauhi sebelumnya. Tidak harus. Di sini dalam contoh-contoh itu didahului fi'il mutawa'ahnya atau mutawa'ahnya untuk lebih memahamkan makna dari mutawa'ah. Sehingga dalam contoh-contoh itu di dahului fi'il asalnya. Tafa'ala dari mutawa'ah dari fa'ala, tafa'ala mutawa'ah dari fa'ala. Kemudian contoh-contoh disebutkan kedua-duanya, dari fi'il fa'ala ataupun tadi fa'ala, kemudian tafa'ala ataupun tafa'ala. Adapun dalam penggunaan secara umum, dalam kalimat, tidak harus tidak harus disebutkan fi'il yang asalnya. Jadi bisa langsung ke fi'il mutawa'ahnya, misalkan taba'ada ataupun ta'allama, ta'addaba, itu langsung seperti itu bisa tanpa menyebutkan fi'il sebelumnya. Baik. Jadi dalam contoh disebutkan semuanya untuk lebih memahami makna mutawa'ah ini. Ada lagi yang ditanyakan? Kemudian satu lagi wazan yang kelima dari mazid sulasi bi harfaini, yakni wazan if'alla. If'alla. Wa hadzal waznu sebelumnya if'alla ini dengan menambahkan hamzah wasal sebelum fa kalimah dan mengulang lam kalimah. Jadi dua huruf tambahan, yang pertama itu hamzah wasal sebelum fa kalimah, kemudian yang kedua adalah dengan mengulang lam kalimahnya sehingga menjadi if'alla. Kemudian maknanya bagaimana? Wa hadzal waznu la yakunu illa laziman. Wazan ini tidak ada kecuali pada lazim. Jadi wazan if'alla ini adanya hanya pada lazim, pada fi'il lazim. Wa ya'ti min al-af'ali ad-dallati 'ala al-alwani wal 'uyubi. Dan wazan if'alla ini adanya dari fi'il-fi'il yang menunjukkan warna. Ad-dallati 'ala al-alwani. Alwan itu warna. Awal 'uyubi dan menunjukkan aib. menunjukkan cacat atau celah. Ini. Jadi if'ala itu adanya dari fi'il-fi'il yang menunjukkan warna dan fi'il-fi'il yang menunjukkan aib atau cacat atau celah. Bi qasdil mubalaghati fiha, dengan maksud mubalaghah padanya. Ya, maksudnya atau maknanya mubalaghah, melebihkan ya, pada fi'il tersebut. Nahwu, mitlu, contoh. Ismarra, dari samara menjadi ismarra, maknanya menjadi coklat, lebih coklat atau menjadi lebih coklat. Ibyadda, dari ba'da atau dari baydun, warna putih. Ibyadda maknanya menjadi putih, memutih atau menjadi sangat putih. Ini warna. Ismarra ibyadda terkait dengan warna, fi'il yang menunjukkan warna. Kemudian i'rajja, dari araj, pincang, menjadi i'rajja, maknanya ya menjadi pincang. Kemudian i'wara, dari aura, auron, ini buta sebelah matanya. Jadi kalau ama itu buta seluruhnya, tapi kalau ara itu buta satu mata, buta sebelah matanya, hanya satu yang buta. Iqwara, buta sebelah. Ini fi'il yang mengikuti wazan if'ala, yang dibentuk dari fi'il lazim yang menunjukkan makna warna dan aib atau cacat atau celah, untuk maksud mubalaghah, untuk menunjukkan makna mubalaghah. Dan hanya ini keterangannya ataupun maknanya, hanya ini untuk yang wazan if'ala ini. Baik. Ini wazan-wazan pada mazhab sulati bi harfaini dengan makna-maknanya. Ya. Ada yang ditanyakan? Kemudian nanti yang berikutnya, pada bagian yang ketiga, salisan. Mazid sulasi bi salasati ahrufin, mazid sulasi dengan tiga huruf. Jadi sebelumnya sudah dibahas, dijelaskan mazid sulasi ya, fi'il yang aslinya tiga huruf, kemudian ada tambahannya, ada huruf tambahannya. Bi harfin wahidin, dengan satu huruf tambahan, ada tiga wazan ya. Kemudian bi harfaini, dengan dua huruf tambahan, ada lima wazan, lima bentuk. Kemudian yang berikutnya ini nanti, mazid sulasi bi salasati ahrufin, jadi dengan tambahan tiga huruf, dari mujaradnya tiga huruf, kemudian ditambah tiga huruf, jadi nanti semuanya ada enam huruf. Dan pada mazid sulasi bi salasati ahrufin dengan tiga huruf ini nanti, ada empat wazan ya. Ada empat wazan ya. Mungkin secara ringkas dulu, kalau bisa dilihat wazan-wazannya. Yang pertama istaf'ala ya, istaf'ala ya. Kemudian wazan yang kedua if'a'ala ya. Wazan yang ketiga if'a'ala. Kemudian wazan yang keempat if'a'wala. Ya, jadi huruf yang asli fa, ain dan lam. Ya, kemudian yang lainnya itu yang tambahannya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut, lebih rinci pada pertemuan yang akan datang, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Untuk ini bisa diketahui dulu itu wazan-wazannya, mungkin juga bisa dibaca. Untuk penjelasannya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk ini, atau ada yang ditanyakan sebelumnya? tidak ada untuk pagi ini, sampai ini dulu. Maaf mungkin kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.